Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Walaupun sekarang sudah lewat. Kita sudah lewat hari tasyriq. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, hari-hari tasyriq itu hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hewan-hewan kurban yang kita sembelih, itu diperintahkan untuk dimakan. Nabi SAW bersabda, kulu, wadakhiru wa at'imu. Makanlah daging kurban tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadakhiru, dan simpanlah di freezer atau di buat makanan yang lain agar awet. Wa at'imu, dan berikanlah kepada orang lain, yakni bersedekah. Karena tujuan daging-daging tersebut adalah agar kita sehat, selain kita bisa memberikan asupan gizi nabati, kita juga membutuhkan hewani. Kita sudah biasa insyaallah memakan bayam, kangkung, cipir, terong, dan lain-lain. Tubuh kita juga membutuhkan gizi-gizi hewani. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita syariat yang dengannya sehat jasmani dan rohani kita. Karena memakan hewan kurban itu tujuannya adalah agar sehat, maka ketika kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak, sebagiannya disedekahkan. Jangan membuat madarat. Wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makanan-makanan tersebut hendaknya menguatkan kita untuk beribadah. Untuk zikrillah. Salah satu zikrillah adalah ta'lim. Adalah belajar ilmu agama, terus bersemangat. Jangan kebanyakan daging, akhirnya telapuk, ya, akhirnya darahnya tinggi, akhirnya tidak ke masjid. Nah, berikan keseimbangan. Karena yang diinginkan daripada hari-hari tasyrik adalah kita sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Betul, di situ sangat bermakna takbiran, ucapan zikir-zikir, membaca Al-Quran. Namun yang namanya beribadah secara umum itu juga disebut dengan zikrullah. Disebut dengan apa? Zikrullah. Maka alhamdulillah di kesempatan malam kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertasbih, yakni muzakaratul ilm. Muzakaratul ilm. Kita masih membahas hadis-hadis terkait dengan haramnya kezaliman. Di malam kali ini kita akan masuk hadis tentang kezaliman berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan apa? Nyawa. Kita buka dulu bukunya ya. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau termasuk sahabat yang muda, termasuk sahabat yang muda namun ilmunya banyak, namun ilmunya banyak. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, layyazalal mu'minu, seorang mukmin akan selalu fi fushatin min dinihi, selalu dalam keadaan luas pada agamanya. Baik, maksudnya luas itu baik, istiqomah. Malam yusib daman harama, selama tidak membunuh, menumpahkan darah yang haram. Darah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam An-Nawawi Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi alaihi rahmatullah, di dalam bab ini, bab haramnya berbuat zalim dan wajibnya kita segera membebaskan diri dari kezaliman, beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. La yazalal mu'min fi fushah. Seorang mukmin selalu dalam kelapangan agamanya. Kelapangan agamanya. Maksudnya baik agamanya. Luas. Malam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Darah yang haram, satu, seorang mukmin. Seorang mukmin haram untuk dibunuh. Damul muslim, darah seorang muslim. Jangankan muslim yang secara lahiriah jelas-jelas muslim. Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu di medan tempur membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang membunuh. Muslim sudah dibunuh. Begitu mau dipenclas kepalanya oleh Usama ibn Zaid, dia bersyahadat. Terindikasi sekali melindungi diri dengan syahadat. Ya enggak? Itu Usama ibn Zaid melanjutkan, tetap dibunuh. Nabi SAW marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Ya. Aqatalta? Apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena ingin melindungi diri. Asyaqaqta qalbah? Apakah engkau telah membuka dadanya sehingga engkau bisa menghukumi itu? Usama ibn Zaid sampai terngiang-ngiang, dosa besar sekali. Dalam keadaan indikasinya mengarah ke sana. Mengarah ke sana, benar-benar mengarah ke sana. Satu, sudah terbukti membunuh. Dua, di medan tempur. Tiga, dalam keadaan terdesak memang. Karena ingin dikejar. Lalu bagaimana yang ya muslim baik-baik saja. Baik-baik saja. Maka ini lebih-lebih lagi untuk kita berhati-hati. Jangan mudah terbawa nafsu. Ya, syahwat at-ta'ali. Merasa hebat. Merasa puas dengan membunuh seseorang. Ya. Yang kedua, damudzimmi, darah kafir zimmi, kafir yang hidup dalam tanggungan pemerintahan muslim. Mereka adalah kafir yang hidup pada negara muslim, ikut aturan muslimin dan membayar pajak. Dan membayar pajak. Islam itu bukan agama yang menindas, bukan agama yang ya zalim. Ya silakan engkau berkeyakinan dengan keyakinan kamu, tapi karena numpang di negeri kami, ya harus ikut peraturan kami. Ya, kalau enggak ya silakan minggir sana. Tapi karena sudah numpang di sini, tentunya harus bayar pajak. Tentunya harus bayar apa? Pajak. Jadi sebenarnya muslim itu tidak boleh ditarik pajak. Ya, nam haram kezoliman. Karena muslim itu bebas, muslim itu mulia. Tidak seperti kekufuran. Tidak seperti apa? Kekufuran. Ketika sudah membayar pajak, berarti kan kita berkonsekuensi tidak mengganggu. Ketika kita mengganggu, maka dosa besar. Islam tidak akan pernah setuju dengan kecurangan. Islam selalu memberikan janji-janjinya. Islam tidak pernah memerintahkan pemeluknya berlaku curang, licik, zalim. Tidak pernah. Jadi jangan pernah dinisbatkan kepada Islam, ya, perjuangan kepada Islam dengan membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi. Kemudian yang ketiga, damu mu'ahadan, mu'ahadin. Darah kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Kafir dalam perjanjian damai. Kafir dalam perjanjian damai. Dua negara muslim dan negara kafir sedang terjadi pertempuran. Untuk kemudian terjadi perdamaian, gencatan senjata, di sela-sela itu terjadi pembunuhan, ini haram. Ini apa? Haram. Karena Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya perjanjian. Tidak ada istilahnya mblenjani. Ya. Mengingkari ucapannya sendiri, Islam tidak pernah mendukung. Kalau sudah berjanji, ya ditepati. Selama tidak ada poin-poin yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Perjanjian boleh, yang penting jangan menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ini. Sehingga kita pun dalam muamalah hendaknya tidak mengingkari ucapan kita. Ya, tidak mengingkari ucapan kita. Sudah janji 2 minggu ya 2 minggu. Kalau bisa sih 2 minggu, sebelum 2 minggu sudah ditepati. Kalau 2 minggu itu kita belum memiliki, waktu atau belum memiliki pembayaran hutang, kita sampaikan. Kita apa? Sampaikan, menyampaikan uzur, meminta maaf. Karena sengaja mengingkari janji itu sifatnya munafikin. Ya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang senang mengingkari janjinya. Sengaja, memang sengaja. Bukan karena uzur, sengaja. Hatinya memang kotor. Dia hanya ingin mengelabui ahli semayan. Paham ya, ahli semayan. Nyemayani, ya. Ya, mengkoyak, mengkok, ya. Itu ahli semayan gaziban, ya. Orang yang suka memberikan janji tapi sengaja dusta, sengaja menyelisih. Allah singgung mereka di dalam surat At-Taubah. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, kalau seandainya Allah memberikan rezeki kepada mereka, berjanji, ya Allah, kalau saya diberi lapangan rezeki, pada doanya dia, ya, pasti aku akan sedekah. Lanas sedekahna. Itu pasti banget itu, karena lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Lanas sedekahna. Dan itu setelah janji. Pasti, pasti, ya Allah, kalau saya sukses, gitu ya. Semangat banget, ya. Dan pasti aku akan menjadi orang soleh dengan pemberianmu itu. Kalau saya sehat, kalau saya berharta, aku dipastikan menjadi orang soleh. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi watawallau wahum mu'ridun. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mendatangkan rizki kepadanya, sehat, hartanya juga cukup, tiba-tiba saja mereka bakhil. Tiba-tiba saja mereka apa? Bakhil. Harusnya hartanya digunakan untuk beribadah, untuk sedekah, dia gunakan untuk memuaskan dirinya. Kurang pelajaran enggak orang kayak gini? Kurang pelajaran orang kayak gini nih, ya. Dititipi malah justru melakukan dengan titipan itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita aja sesama manusia nih, tak titipi ya 10 juta. Kita itu tidak senang perkara A, B, C, D, malah digunakan untuk itu. Ya. Tentunya kan ini membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak layak orang seperti ini diberi titipan. Kha'in. Ya, kha'in. Watawallau wahum mu'ridun. Dan dia berpaling. Tawalli, i'rad. Itu bahasanya dua disebutkan langsung ini. Watawallau wahum mu'ridun. Berpaling lahir batin itu maknanya. Ya. Benar-benar seperti melupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar orang kurang pelajaran orang kayak gini nih. Ya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan ayatnya sebagai hukuman. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman berupa kemunafikan. Ini hukuman yang mengerikan sekali. Kalau kita khianat kepada Allah, diberi hukuman musibah, harta kita hancur, bisnis kita hancur, mending kita bisa taubat. Kita bisa taubat. Sangat mending sekali. Misal ya, orang baru ya hutang bank untuk usaha langsung hancur. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak dibiarkan makan yang haram. Rezeki min Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan su'udhan. Ya. Nah, berbeda ketika seseorang justru tambah diberi, tambah lalai, dosanya tambah numpuk. Apalagi diberi hukuman kok kemunafikan. Nah, ini. Jadi sekali lagi, Islam itu tidak senang ingkar janji. Walaupun dengan orang kafir. Apalagi dengan orang mukmin muslim. Ini kan orang kafir ini yang disebutkan kafir mu'ahad. Oleh karena ketika perjanjian Hudaybiyah, siapa saja yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikutkan. Ya. Khuza'ah ikut Nabi. Nah, kemudian siapa yang ikut Quraisy dihukumi Quraisy, Bani Bakr. Ternyata begitu Bani Bakr usil di masa perjanjian itu, didukung persenjataan oleh Quraisy. Berarti ingkar janji. Islam tidak pernah mendahului untuk ingkar janji. Dan itu sebagai jembatan untuk Fathu Makkah. Fathu Makkah. Nah. Barakallahu fikum. Ini. Au musta'man. Yang keempat, darah kafir musta'man. Darah kafir apa? Musta'man. Yaitu orang yang masuk ke negara muslim dengan jaminan aman. Dengan jaminan aman. Memang tidak ada perjanjian damai antara dua negara itu. Tapi ada permintaan aman resmi dan dilindungi. Ya. Walaupun adnahum, walaupun yang melindungi itu muslim yang statusnya rendah. Bukan menghormati orang kafir ini, tapi menghormati orang muslimnya. Bisa dipaham ya? Ummu Hani radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Thalib, saudarinya Ali bin Abi Thalib, melindungi seorang kafir ingin masuk ke negeri muslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wallahi la aqtuluhu." Akan aku bunuh dia. Ummu Hanik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku melindungi fulan." Muslimah ya, muslimah. Nah, tapi saudaraku Ali bin Abi Thalib ya mengatakan akan membunuhnya. Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hanik. Sungguh aku telah ikut melindungi orang yang engkau lindungi, aman. Perempuan ini. Perempuan kan termasuk orang yang statusnya lemah di tengah muslimin. Ya, di tengah muslimin ya, anak yatim, orang miskin, wanita, itu kan orang-orang lemah. Itu saja ketika memberikan perjanjian aman didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu memuliakan seorang muslim. Kalau sudah diberi aman, maka jangan diganggu. Ya, pada masa itu. Berbeda ketika nanti kemudian di negara muslim dia melakukan olah ya, melakukan tingkah. Ini kan berbeda, pola dan tingkah berikutnya itu kan berbeda. Sehingga tidak dibenarkan bom Bali, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mereka masuk ke negara muslim dengan visa resmi. Visa resmi memang diberi visa. Tapi kan mereka menjatuhkan akhlak muslimin. Benar, kita tidak senang dalam itunya. Benar kan? Tidak senang kita orang kafir datang. Nah, barakallahu fikum. Namun tidak boleh mencuci najis dengan air kencing. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran berikutnya. Tidak akan bersih. Tidak akan bersih. Nah, empat ya tadi ya. Damul muslim, damun zimmi, dam mu'ahad, dam musta'man. Ya, termasuk yang juga tidak boleh adalah duta atau diplomasi. Ya. Nah, seorang duta besar, ya, kemudian kita bunuh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Negeri kafir mengirimkan, nah, duta besarnya, kita tidak boleh membunuhnya. Musailamah al-Kadzab, namanya Maslamah, cuman kurang pelajaran itu si Maslamah ini dikecilkan Musailamah. Ya. Nah, kalau ditasghir dikecilkan gitu kan maknanya jadi kecil. Ya, dalam bahasa Arab kalau wazan sebuah nama dikecilkan itu bisa untuk ya, bisa untuk makna celaan. Tapi bisa untuk makna sayang. Bisa untuk makna sayang. Kalau Al-Hasan dari Al-Husain itu karena sayang. Tapi kalau Maslamah jadi Musailamah itu celaan. Itu apa? Celaan. Umar menjadi Umair. Ya. Itu untuk kasih sayang. Untuk kasih sayang. Abdurrahman jadi Ubaidurrahman. Abdullah jadi Ubaid. Ya, Ubaidullah itu sayang, ya. Tapi kalau Maslamah jadi Musailamah Al-Kadzab itu bukan sayang, itu adalah celaan. Terbukti tambahannya al-kadzab, ya, pendusta, ya. Ada dua orang ini, ya. Kan kalau Musailamah al-Kadzab itu orang Yamamah, jadi keturunan Rabi'ah. Kalau Nabi orang Quraisy keturunan Mudhor. Ya. Orang-orang Rabi'ah itu karena fanatik kesukuan, ya. Mereka mengatakan orang Rabi'ah berdusta lebih kami dukung dibanding orang Mudhor yang jujur karena bukan rasnya kami. Ya, fanatik golongan itu membuat orang sesat, ya. Nah, salah benar yang penting dukung, ya. Salah benar yang penting didukung. Sebenarnya banyak pengikutnya Musailamah al-Kadzab itu paham hal ini. Datang dua orang ke depan Nabi SAW. Ya, ini pendukungnya Musailamah al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW di ujung atau di tengah-tengah perbincangan, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian berdua ini mengimani atau mengkufuri Musailamah? Mereka jawab, amanna bihi. Kami berdua mengimaninya. Kurang pelajaran lagi kan orang ini? Nah, kata Nabi SAW, ya, kalau seandainya aku boleh membunuh kalian berdua, laqotal tukuma, pasti aku akan bunuh kalian. Karena posisinya duta, jadi tidak boleh dibunuh. Kafir memang, benar-benar nyata kafir. Lau kuntu qatilan wafdan laqotal tukuma. Kalau seandainya aku boleh membunuh utusan, akan aku bunuh kalian berdua. Jadi Nabi emosi tapi tetap dibimbing ilmu. Ya. Emosi boleh, tapi jangan keluar dari syariat. Jangan keluar dari apa? Syariat. Ya. Kalau kita lagi emosi dikontrol. Jangan sembarangan. Ya, jangan banyak yang keluar dari mulut kita sesuatu yang tidak baik. Jangan tangan kita bergerak pada gerakan yang tidak terpuji. Jangan. Ya. Nah, Nabi SAW marah, tapi Nabi tidak keluar dari syariat. Tidak keluar dari syariat. Nah, ini. Kalau kita marah, khawatir tidak bisa ngontrol, mending pergi wudu. Wudu, ya. Nah, kalau purwasari banyak kolam apa enggak? Ya, banyak kolam. Jangan malah nanti pengumuman. Ya. Intinya didinginkan, karena marah ini seringkali memunculkan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan apa? Dosa. Setan itu masuk ketika orang itu sangat putus asa atau sangat marah. Atau sangat marah. Ketika sangat marah, setan masuk. Karena dia gak bisa ngontrol diri. Ya. Atau ketika dia sangat sedih sekali, anjlok, ya, itu juga dimasuki. Ya. Maka jadi orang wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Ya. Nah, ini. Maksudnya fushah min dinihi, Nabi alaihi salatu wasalam kan bersabda tadi, ya, seorang mukmin selalu fushah, selalu lapang agamanya selama belum membunuh darah yang haram. Maksudnya lapang itu dadanya lapang. Baik Islamnya. Jauh dari kekufuran. Orang itu kalau agamanya mulai sempit, sempit, sempit, sempit, sempit, peluang untuk kafir tambah besar. Ini berarti apa ini? Membunuh dosa besar. Paham? Membunuh itu dosa besar. Ibarat ruang iman itu segini misalnya, membunuh itu sudah menutupi ruang iman. Imannya anjlok. Imannya tidak baik. Tidak luas lagi. Jadi sempit. Bisa dipahami ya? Jadi sempit. Oleh karenanya di dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah jahannam. Kalau dosa diancam jahannam, dosa besar. Kalau bahasanya Nabi, fushah min dini, akan tidak sempit agamanya karena dosa besar. Diperjelas kalau status membunuh itu kezoliman dosa besar dengan ayat ini. Satu, diancam jahannam. Khalidan fiha, lama dia berdiam di sana. Khalid itu kan kekal. Tapi membunuh bukan dosa yang mengkufurkan, bukan dosa yang membuat seseorang kafir, maka khalid di sini bermakna lama, bukan bermakna kekal. Loh, apa bisa? Bisa. Orang Arab juga menggunakan kalimat khalidan untuk tempo yang lama, bukan untuk kekal. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang lain dan dari naam, konteks-konteks bahasa sastra Arab. Ya. Naam, agar sesuai dan selaras pada makna membunuh hanya dosa besar. Hanya di sini bukan meremehkan ya, tapi untuk membatasi tidak sampai kekufuran. Kecuali menghalalkan. Wa ghadiballahu alaihi. Yang kedua, Allah memurkainya. Berarti dosa besar juga. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Berarti dosa besar juga. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang besar. Empat. Ya. Empat. Barakallahu fikum. Bahkan ini bisa disebut lima. Jahannam sendiri, khalidan sendiri. Ya. Enam. Sudah di jahannam lama lagi. Ancamannya berapa? Lima. Lebih berat lagi, kalau orang sengaja membunuh, latar belakangnya perdukunan, persantetan, persihiran, sudah syirik membunuh lagi. Tebal itu dosanya. Dosanya apa? Tebal. Apa doa untuk terhindar dari sihir? Banyak berzikir, ya, pagi sore baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, ya, syayatin yang dikirim oleh para dukun dan tukang sihir tidak akan bisa menembus zikrullah. Ketika kita dekat dengan Allah, talinya kuat, setan nggak bisa masuk. Ya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada surat Al-Baqarah, "Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Surat Al-Baqarah itu kalau dibaca memberkati. Allah memberikan berkah karena sebab seseorang membaca surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan jenengan empun nate khotamlah Al-Baqarah. Sing dereng di semangat, ya. Yang belum pernah khotam, semangat Al-Baqarah cuman 2 juz 8 halaman. 2 juz setengah aja enggak ada Al-Baqarah itu. Ya. Watarka hasroh, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah kerugian yang akan membuat orang menyesal. Wala tastati'u hal batolah, dan tidak akan bisa ditembus oleh para tukang sihir. Ya. Maka di malam hari kita juga disyaratkan membaca ya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. Terus apa? Wa ilaikal masir. Berarti hafal ya. Ya. Naam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua surat ini dibaca juga melindungi. Ya. Kafatahu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan mencukupi dua ayat ini, akan mencukupi hamba ini. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena penyihirnya sakti, dukunnya kuat, setannya hebat, kita dijauhi dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah disihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, tapi jangan khawatir, tidak ngefek, kecuali hanya terbayang di depan Nabi sesuatu yang belum dilakukan seperti sudah dilakukan. Ya. Kalau kayak kita kan enggak disihir aja kayak gitu ya. Dejavu, ya. Kayaknya wis tahu ge. Ya, sepertinya kayak pernah. Pernah enggak kayak gitu? Padahal itu enggak disihir itu. Enggak disihir, ya. Nah, kelalenan, ya. Nah. Ya. Di antara sebab kelalenan apa? Ya. Nah. Bisa jadi dosa kita. Dosa kita. Jadi orangnya gampang kelalen gitu loh. Ini. Jadi jangan khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam salah bersabda. Semua hadis yang menyampaikan tentang Nabi itu lupa pada amalan. Ya, adapun bacaan Al-Qur'an Nabi langsung menegur sahabat yang di belakang, "Kenapa kalian tidak membenarkan bacaan salatku?" Ya. Nah, tapi kalau sujud sahwi kan karena lupa. Itu amalan apa sabda? Amalan. Jadi jangan pernah meragukan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam, karena Nabi telah sahih pernah disihir. Pernah disihir. Nah, dan Nabi langsung diruqyah oleh Jibril. Langsung diruqyah oleh Jibril, lepas, ya, bebas. Itu beliau diambil rambutnya, dimasukkan ke manggar korma, dimasukkan ke sumur tua oleh tukang sihirnya. Nah, barakallahu fikum. Ini. Malah orang sekarang rambutnya didol, ya. Nah, kalau kita habis cukur tuh rambutnya dipendem atau dibakar gitu loh. Nah, dibuang, jangan malah didol, ya. Ini, jangan malah dijual. Membunuh dosa besar. Terbukti menyempitkan agama seseorang dan diancam di dalam surat An-Nisa 93, dan itu kezoliman. Apalagi kalau berkaitan dengan perdukunan dan penyihiran. Dan di bawah itu kebid'ahan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, ngebom sana, ngebom sini, pembunuhan apa bukan? Atas nama agama. Dosanya tambah besar apa enggak? Tambah besar. Dan tidak akan bertobat karena merasa sedang beribadah kepada Allah dengan membunuh orang yang dikafir-kafirkan. Yang dikafir, kafirkan. Baru setelah itu di bawahnya, karena urusan ketersinggungan antara muamalah bainan nas, entah itu masalah keluarga, masalah harta, masalah ekonomi, lah masalah-masalah-masalah yang akhirnya terjadi pembunuhan, itu di bawah kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Ketahuilah pada hal pembunuhan ini, ya, ada beberapa hak yang dilanggar. Kan kita lagi membahas apa? Haramnya kedzaliman dan wajibnya melepaskan dari hak tersebut, ya. Dan termasuk juga ini, jangan sampai memprovokasi negara terus akhirnya kacau, banyak terjadi pembunuhan. Ya. Apalagi di masa-masa pergantian pemimpin, hati-hati. Jangan suka menjadi namamin, menjadi apa? Pengadu domba, ya. Nah, ini. Hak yang berkaitan dengan pembunuhan itu satu, haknya Allah karena Allah melarang pembunuhan. Ini caranya bagaimana agar kita bisa selesai dengan haknya Allah, bertaubat-taubatan nasuha. Bertaubat-taubatan nasuha. Ini satu. Yang kedua, haknya yang dibunuh. Bagaimana ini? Haknya orang yang dibunuh. Bagaimana cara kita melepas dari kedzaliman kita? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, cukup dengan bertobat kepada Allah. Haknya dia diwakili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kedua, tidak. Maka engkau akan dikisos di akhirat nanti. Karena yang dibunuh sudah tidak bisa diminta maaf. Namanya sudah beda alam. Dia sudah ke alam barzah, kita masih di dunia. Sehingga sebagian ulama mengatakan, walaupun engkau bertobat, tetap belum selesai kalau dosanya membunuh. Kenapa? Karena orang yang dibunuh belum mendapatkan haknya. Belum mendapatkan apa? Haknya. Itulah kalau kita mendapati ucapan salaf bahwa dosa membunuh tidak akan diampuni oleh Allah, maksudnya karena tidak bisa meminta maaf. Bukan karena membunuh itu kekufuran, bukan. Barangkali kita ketemu orang kaum teroris Khawarij yang mengkafirkan dengan dosa besar berdalil dengan ucapan salaf ini, kita bisa memahami bahwa ucapan salaf arahnya bukan untuk kufur, tapi arahnya untuk apa? Tidak bisa melepas kezoliman itu karena orang yang dibunuh sudah beda alam. Itu juga pendapat kuat ya, pendapat kuat. Dikisos. Walaupun di zahir ayat, ayat di dalam surat Al-Furqan, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat ke-70 itu ada rentetannya ya, ayat ke-68, 69 dan 70. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Illa ma taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan orang-orang yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, syirik apa bukan? Syirik. Wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan orang-orang afwan, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik yang pertama, yang kedua, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang Allah haramkan tadi 4 ya. Di antaranya itu yang bisa disebutkan berapa? 4 ya. Dan tidak berzina. Ya, berarti dosa syirik, dosa membunuh, ya. Membunuh boleh kalau ada haknya secara syar'i. Tapi kan kalau tidak ada haknya berarti dosa besar. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Berarti berzina ini juga dosa besar banget. Karena dijejerkan, disandingkan, disejajarkan dengan membunuh dan dengan syirik. Ya. Ya. Yudha'af lahul azab. Dan barang siapa yang melakukan itu semua akan menemui dosa besar. Dan akan dilipatkan untuknya azab pada hari kiamat. Dan dia kekal di dalamnya muhana. Dalam keadaan hina. Muhan itu artinya dihinakan. Penjahat itu dihinakan. Tidak boleh dimuliakan. Kecuali siapa saja yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Maka Allah gantikan untuk mereka keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Zahir ayat berarti apa? Dimaafin total enggak? Ya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti kan zahir ayat ini ya, Al-Furqan ayat 70, illa man tab, kecuali yang beriman, bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Itu saja dianggap cukup, tidak harus meminta maaf kepada yang sudah dibunuh. Zahir ayat seperti ini memang. Tapi kan untuk berhati-hati, kita lebih baik jangan sampai membunuh orang. Jangan sampai membunuh orang. Nah, dan termasuk membunuh orang adalah hakim yang zalim. Misalnya memutuskan, oh ini dibunuh. Ya hukumannya hukuman mati, tapi salah. Atau karena ada sogokan, atau karena ada tekanan, ada provokasi, ada apa gitu ya. Dia tidak bisa lempeng gitu. Dia akhirnya curang di dalam apa? Memutuskan, ini juga termasuk membunuh. Atau saksi, saksi yang saksi palsu akhirnya terdakwa dibunuh. Ini juga pembunuh. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Hak pertama kan hak bersama Allah, selesai dengan taubat dan beramal saleh. Hak kedua kepada siapa? Mayit. Ini khilaf di kalangan para ulama. Yang ketiga, haknya keluarga. Haknya apa? Keluarga. Gimana cara bertobat dengan hak keluarga mayit korban yang dibunuh? Dengan mendatangi keluarganya, saya siap diapa-apain. Ya. Nah, kalau keluarganya mengatakan, kamu juga harus dibunuh. Dibunuh sebagai qisas. Ya. Tapi kalau keluarganya memaafkan tanpa tebusan, juga walhamdulillah. Yang ketiga, kalau keluarganya memaafkan dengan tebusan, maka membayar sesuai diat 100 onta. 100 apa? Onta. Kecuali terjadi negosiasi. Ya wis ora papa, ya 50 juta saja misalnya. Ya daripada 100 onta, 40 juta kali 100 berapa sih? 4 miliar. Ya 4 miliar. Rumah saja masih ngontrak. Ya, mau bayar 4 miliar berat kan? Berat, enggak punya warisan lagi. Barakallahu fikum. Pekerjaan juga dong-dongan, ya kan? Ditekan juga enggak bisa, maka paling mungkin seberapa musholahah, terjadi perdamaian. Ya, itu sah juga enggak apa-apa. Ya. Ulama berbeda pendapat ketika keluarga korban meminta ya 200 onta. Misalnya, ya kan diatnya 100, tapi kami tetap mangkel banget kalau 100 ini, penginnya lebih. Nah itu ulama berbeda pendapat. Ya ada yang mengatakan ya sah-sah saja, wong itu haknya mereka. Haknya apa? Mereka minta lebih. Nyawa apa onta? Gitu kan gitu. Ya nyawa apa onta? Nih nyawa ya ora apa-apa. Tapi kalau pengin dimaafin, onta. Ya, nah ini. Karena bisa jadi yang dibunuh kepala keluarga, yang dibunuh orang yang masih menanggung anak-anak, dikalkulasi kayaknya anaknya urung pada sekolah misalnya, ya, yang udah lulus saja untuk mencari pekerjaan masih punya biaya lagi, hitung ya, ya, secara hitung-hitungan ya, nah, berarti ya segini misalnya, itu nam zolim dalam bab membunuh. Zalim dalam bab apa? Membunuh. Ini juga termasuk yang haram dan harus dihindari karena bisa menguras habis amal soleh yang sudah kita kumpulkan. Yang sudah kita kumpulkan kok kita dosa membunuh. Ya. Nah, termasuk juga jangan menyebabkan orang lain terbunuh dengan jual narkoba misalnya. Ya. Nah, jual hal-hal yang memadarat akhirnya terbunuh. Saya enggak bunuh. Saya juga enggak maksa. Iya. Nah, tapi engkau menjadi sebab. Tapi engkau menjadi apa? Sebab ya. Jual sabu-sabu sekilo kan. Waduh, kaya banget. Kaya banget itu. 1 gram aja 1.500.000. Emas aja kalah. Ya. Nah, juragan emas sama juragan sabu-sabu itu lebih apa? Lebih mematikan dan lebih membuat kaya, ya. Tapi dosanya besar. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah azan ya, tapi kurang satu hadis ya. Tanggung biar besok kita ke bab yang lain ya, biar ilmunya nambah ya. Boleh. Hah? Oh, nanti aja ya, udah nanti ya. An Khawlata binti Amir al Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Dari Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, istri Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh orang-orang membelanjakan harta Allah, mengelola harta Allah tanpa hak, tanpa dibenarkan oleh syariat, maka baginya neraka pada hari kiamat. Kalau kita mengelola hartanya Allah, baik itu harta pribadi, hartanya kita itu juga hartanya Allah ya. Jangan dibilang hartanya Allah itu hanya harta wakaf. Ya. Wakaf memang hartanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengelolanya dengan baik. Atau zakatnya kaum muslimin. Sedekah-sedekah mereka. Termasuk harta kita juga hartanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang zalim pada hartanya sendiri, itu dosa besar. Paham ya? Karena diancam, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka untuk mereka, neraka pada hari kiamat. Kalau hadis tadi tentang nyawa, sekarang harta. Karena termasuk kezaliman juga. Seseorang yang untuk memberi rokok misalnya, membeli rokok ini termasuk dosa besar. Membeli rokok itu dosa besar, bukan merokoknya saja. Membelinya itu juga dosa besar. Ya, barangkali orang aku kan anu tuku dewek. Ya, beli sendiri tidak merepotkan orang. Iya, Anda telah menggunakan hartanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, syurbut dukhan. Ya, tapi ngarep ya, kayak wong rokok dad. Enggak urusan. Islam itu untuk semuanya. Mau orang Arab, mau orang Afrika, mau orang Asia, Amerika. Semuanya tidak boleh melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diniati dari dalam kalbu. Ya, harus diniati saya jangan khianat. Ya, kalau orang udah tapi saya irit tadi ya. Mau irit enggak irit lah, pokoknya kalau menggunakan dalam yang hal haram jangan. Aduh, 7 bungkus sehari. Wah, saya tanya setengah bungkus dah. Ya, rong batang. Ya. Tetap enggak boleh. Jangan, ya, jangan. Ini memadorotkan jiwa dan memadorotkan dompet, ya, memadorotkan dua-duanya. Nah, atau narkoba, mukhaddirat, atau syurbul khumur, minum khamr. Biasanya orang minum khamr sama ngerokok, ya kan? Tambah narkoba, ya. Nah, ini orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Atau berkaitan dengan harta orang lain, dengan menipu, dengan merampok, dengan membohongi, dengan muamalah ribawiyah misalnya. Ini apa? Barakallahu fikum, dosa besar. Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka rezeki kalau orang diberi pekerjaan halal. Man burika lahu fi syai'in. Ya. Barang siapa, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang telah diberkati oleh Allah pada pekerjaan yang halal, ditekuni, disabari, dipegang. Ada orang yang rezekinya jual beli, bisnis, ada orang rezekinya kerja. Ya, orang kerja, rezekinya memang kerja, kalau bisnis gak jadi, gak pernah jadi. Ya, sebaliknya, orang kalau rezekinya pada bisnis, mau jadi karyawan tetap dikeluarkan terus dia. Ya, karena memang rezekinya dia pada bisnis, bukan pada kerja. Ditelateni, ditekuni. Ya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena harta itu penegak kehidupan kita. Harta itu penegak kehidupan kita dan ibadah kita. Ini hadis terakhir. Ini hadis terakhir. Sampai di sini. Gimana, Mbak? Tadi ada yang berzina, membunuh, tapi bagaimana hari dengan memperkosa? Ini bagaimana apanya maksudnya? Hukum dan sanksinya, karena sekarang kan kelihatan ringan banget, sembarangan tidak ada artinya teguran keras, memperkosa, ya lewat, ya. Nah. berzina itu tetap berzina, mau dipaksa ataupun sama-sama suka, ya. Bedanya kalau sama-sama suka dosanya berdua. Kalau dipaksa dosanya yang memaksa, kan begitu. Adapun keluhan hukum yang ada di lingkungan kita bukan wewenang ustaz, ya. Yang jelas kita harus tahu itu termasuk dosa besar. Dan kita tidak mengatakan semua hukum seperti itu. Kalau kebetulan yang kita rasakan di sini seperti ini, ya, walhamdulillah kita bukan pemegang keputusan, kan gitu ya. Yang jelas hukumannya tentunya dirajam, ya, dirajam, dibunuh, ya. Bahasanya dihad, karena hukum had. Karena hukum apa? Had. Barakallahu fikum. Yang menjadi masalah kan kalau yang dipaksa itu, barakallahu fikum, yang memaksa ini masih mending dapat hukuman. Walaupun hukumannya belum setimpal. Berbeda dengan yang suka sama suka ini. Yang ini dosanya merebak. Dan itu menjadi sebab wabah. Menjadi sebab azab. Menjadi sebab apa? Azab. Nah, barakallahu fikum ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hukumannya hukum had. Ya. Hukum Islamnya hukum had. Dan itu harus pemerintah muslim. Ya. Adapun yang terjadi di mana tempat kita tinggal, ya itu bukan kewenangan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari dosa zina. Zina ini kata orang itu hutang. Ya. Kalau kita pernah berzina, nanti keturunan kita bisa dizinai orang. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi saya sendiri belum mengerti dalilnya. Ya, tapi al-jaza'u min jinsil amal. Itu kaidah. Balasan sesuai perbuatan. Balasan sesuai apa? Perbuatan itu kaidah umum. Kaidah apa? Umum. Tapi dalil spesifik saya belum nemu. Ya, belum mengerti. Kalau orang berzina kemudian keturunannya juga pasti, itu wallahu alam. Tapi secara kaidah umum, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.